الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat As-Saff. Kemarin kita pada ayat ke-13 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya dengan ketentuan syariat, baik dengan harta benda mereka maupun jiwa raga mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan itu lebih baik, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, Allah janjikan yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilukum jannat, dan akan memasukkan kalian ke jannah, jannahnya tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan dijanjikan tempat-tempat tinggal yang indah, yang baik di surga Aden. Dzalika al-fawzul 'adzim, itulah keberuntungan, keberhasilan yang besar. Nah, itu di akhirat. Kemudian setelah itu juga ada yang lainnya, yaitu maslahat, manfaat yang Allah janjikan dunia bagi sebagiannya. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah, dan yang lain di antara janji Allah yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah sehingga menang kaum muslimin, wa fathun qarib, dan adanya penaklukan yang dekat, wa basyiril mu'minin, dan beritakan kabar gembira kepada kaum mukminin. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, ya, setelah menjelaskan Allah akan mengampuni yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannah, dan masukkan, mengampuni dosa-dosa dan masukkan ke jannah, ya. Beliau menyebutkan wa lihadza dzakara al-jazaa'a fil akhirah, Allah menyebutkan balasan di akhirat, yaghfir lakum dzunubakum, dan itu mencakup bahwa syamil lis-shagha'ir wal kaba'ir, mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Ini fadilah jihad, dapat menghapuskan dosa kecil maupun besarnya. Ya. Sebagaimana yang lalu telah kita sebutkan juga dalam sebuah hadis bahwasanya jihad ya yakfir apa kullu dzanbin illa ad-dain, dapat menghapuskan segala macam dosa kecuali hutang. Masalah hutang adalah hukukun adami, hubungan antara manusia, ya. Dan berutang belum tentu, dan bukan itu dosa, ya, kecuali jika orang berniat berutang dan tidak mengembalikan atau khianat, ya. Namun demikian itu suatu hal yang masih belum selesai urusannya antara hukuk adami, ya. Adapun dosa-dosa terkait dengan hukukullah, hak Allah Subhanahu wa taala, maka jihad di antara fadilah besarnya menghapuskan seluruh dosa tersebut. Syekh Sa'di menegaskan bahwa syamil lis-shagha'ir wal kaba'ir, itu mencakup dosa kecil maupun besar. Fa innal imana billah wal jihad fi sabilihi mukaffirun lidzunub walau kanat kaba'ir. Karena beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah dapat menghapuskan segala macam dosa meskipun itu besar. Sebenarnya dalam hadis-hadis yang lalu telah kita sebutkan. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang berikutnya janji Allah, Allah akan memasukkan kalian ke kebun-kebunnya yang indah, jannah di surga. yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtil anhar, ai min tahti masakinha wa qusuriha wa ghurafiha wa ashjariha, anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anhar min khamri ladzati lisyaribin wa anhar min 'asali musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat. Sungai-sungai tersebut mengalir di bawah tempat-tempat tinggal mereka, lewat di bawah tempat tinggal mereka. Wa qusuriha, dan istana-istana mereka. Wa ghurafiha, dan kamar-kamar mereka. Mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih. Wa asjariha, dan begitu pula dari bawah pohon pepohonan jannah. Ya, di bawah pohonnya, di bawah kamar-kamar ini, di bawah istana-istana mereka, penghuni jannah, mengalir sungai-sungai yang bermacam. Disebutkan empat macam sungai. Min ma'in ghairi asin, anhar, sungai-sungai dari jenis sungai-sungai yang mengalir adalah air yang tidak ya tidak bakal basi yaitu keruh, tetapi betul-betul air yang bening, yang jernih, air yang betul-betul dia murni, bening, jernih. Begitu pula wanahar min laban lam yataghayyar ta'muh, sungai-sungai dari susu yang tidak bakal basi, tidak bakal berubah rasanya, aromanya, berbeda dengan susu di dunia. Jadi air sungainya, ada sungai-sungai yang air bening dan jernih, ada sungai-sungai jenis kedua, sungai-sungai bukan cuma satu, jenis kedua, tapi dari jenis kedua ini pun banyak. Karena tiap-tiap rumah dan istana penghuni jannah mengalir sungai-sungai ini. Jenis yang kedua yaitu sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, tidak akan basi. Jenis yang ketiga, wa anharu min khamrin ladzati lisyaribin, sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi yang meminumnya. Ya, jauh lebih lezat daripada khamr terlezat apapun di dunia, dan tidak menyebabkan menghilangkan akal, berbeda dengan di dunia. Khamr yang lezat ya, bagi siapa yang bersabar ya, menjauhkan diri dari hal-hal konsekuensi iman seperti itu sebesar mabuk-mabukan, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan ya, balasan di jannah, di antaranya sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi yang meminumnya. Jenis yang keempat, wa anharum min asalin musaffa, sungai-sungai dari madu yang telah disaring, madu betul-betul yang murni, telah tersaring, telah menjadi pilihan. Ditambah lagi, walau fiha min kulli tsamarat, mereka mendapatkan di dalamnya, di dalam jannah tersebut, berbagai macam buah-buahan. Sebagiannya disebutkan namanya di Al-Quran, dan banyak padanya pula tidak disebutkan buah apa. Ya. Dan buah-buah yang disebutkan namanya pun itu hanya nama. Hakikatnya seperti apa, tidak ada yang seperti di dunia. Ya. Nah, di sana ada inab, ada rumman, ada nakhl, ada kurma, ada anggur, ada delima, beberapa yang disebut dalam Al-Qur'an Al-Karim, tapi tidak sama seperti yang ada di dunia. Makanya Ibn Abbas mengatakan ma hiya illal asma. Tidak ada apa yang di jannah yang disebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an dalam dalil kecuali hanya nama. Bukan berarti tidak ada wujudnya, tidak ada hakikatnya. Tetapi kita tidak bisa membayangkan, melihat, belum pernah merasakan. Sebab dalam hadis qudsi Allah mengatakan inni a'dattu li'ibadi al-hunafa ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang tulus beribadah, hanif, hunafa, yang muwahhid, yang ketika di dunia beribadah dengan berbagai macam amal ketaatan hanya untuk Allah, aku persiapkan untuk mereka apa kenikmatan yang belum pernah dilihat mata manapun, kenikmatan yang belum pernah didengar beritanya, belum pernah didengar oleh telinga manapun, belum pernah didengar nikmatnya oleh telinga manapun, dan belum pernah terbetik bahkan oleh hati manusia, kalbu manapun. Manusia hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah dia lihat. Ada hewan misalnya kakinya besar seperti gajah, dia bayangkan karena pernah lihat gajah. Telinganya besar seperti apa, dia hanya bisa membayangkan apa yang pernah dilihat. Dan Allah menyebutkan tadi di hadits kursi bahwa nikmat-nikmat yang Allah persiapkan untuk kaum mukminin, hamba-hambanya di jannah, masallallahu alaihi jalana wa iyyakum minhum, maka itu belum pernah dirasakan, dilihat, bahkan dibayangkan oleh siapapun. Maka itu hanya nama. Dan jikalau buah-buahan di dunia saja beda tempat, beda waktu, bisa berbeda, apalagi perbandingannya antara di dunia dengan di akhirat. Ya, seperti buah, ya, kita semangka di Indonesia dengan di Arab itu berbeda, hab-hab namanya. Semangka itu nggak ada yang bundar seperti tempat kita. Di sana itu semangka semua lonjong, ya. Semuanya lonjong, nggak ada yang bundar kayak bola tempat kita. Ya. Kemudian timun, ya, kalau timun di sini besar-besar, ya, sebotol-botol begini. Kalau di sana timun nggak ada yang besar-besar, kecil-kecil semua timunnya. Kecil-kecil timunnya. Kebalikannya, kalau lombok, ya, kalau di sini ada lombok yang kecil, mini. Di sana belum pernah kita lihat ada lombok yang kecil sejentik begitu. Lomboknya gede-gede. Tapi di sini kecil-kecil cabai rawit lebih pedes. Kalau di sana enggak. Di sana lomboknya gede-gede, ya, tapi kalah pedesnya. Ya. Nah, itu contoh-contoh saja sebagian dari buah-buahan di sini dengan di Arab pun beda. Padahal ini timun, ini semangka, ini cabai. Sudah beda ukuran, bentuk, rasanya. Lalu bagaimana dengan, begitu pula juga pernah diriwayatkan dalam hadis, ada seorang nabi itu dia di masa itu dia dulu bersandar pada sebuah buah apel. Dia bersandar beristirahat pada sebuah buah apel. Nah, saya kurang ingat nabi siapa di masa itu. Nah, sebagaimana usia umur kita juga berbeda, ukuran manusia juga berbeda. Nabi Adam itu berapa hasta? Dan ditemukan sekarang pun sebagian, artinya bukan memastikan ini Nabi Adam, tapi tengkorak manusia yang raksasa itu ditemukan sekarang, ya kan? Ya, sebelum ada penemuan-penemuan seperti ini, kaum mukminin yakin kalau Nabi mengatakan Nabi Adam tingginya sekian hasta, amanna sami'na wa ata'na wa amanna, kita yakin. Kalau sudah Nabi yang bilang, hadis yang sahih, begitu. Nah, ditemukan sekarang ada sebagian menggali, kemudian menemukan tulang, kemudian digali lagi kok tambah panjang, ternyata baru satu potongan tulang. Kemudian sampai ketemu tengkoraknya, besar sekali tengkoraknya. Ini kalau tengkoraknya segini, tingginya seberapa? Orang dulu dengan orang sekarang beda ukuran, dan itu atas hikmah Allah SWT. Bumi dulu, ya, ukurannya sama dengan bumi sekarang, kan, kurang lebih. Tapi manusia dulu sedikit apa banyak? Nah, sedikit. Orangnya gede-gede. Sekarang tambah banyak, beranak pinak ini, miliaran. Nah, kalau semua gede-gede seperti dulu, ya, penuh semua ini. Dia ya, Jogja cuman berapa? Sak sewon cuman berapa orang? Jadi itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Usianya pun tambah kecil. Dulu panjang-panjang usianya, ya. Bukan hanya Ashabul Kahfi, bukan hanya Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, Nabi Adam dan bapaknya berapa ratusan tahun. Tapi ke belakang, umat Nabi selesai dijadikan antara 60 tahun. Nabi pun umurnya 60 tahun. 63 itu kan Hijriyah. Kalau dimasehikan ya 60, kurang lebih. Karena Hijriyah itu lebih banyak daripada bilangan Masehi, ya. Karena dia hanya 29 atau 30 hari, ya. gitu. Sementara di kita ini ada 31, ada dan 30 seterusnya. Nah, itu di dunia beda. Apel di masa Nabi dulu ada yang besar. Sementara di zaman kita apel ya segenggam semua. Satu genggaman apel terbesar seperti apa? Ya, kalau pisang mungkin masih dengar ya. Di Papua pisangnya gede, ya. Pisangnya besar. Pernah ada yang ngirimi itu bukan sak lirang, tapi satu atau dua buah ini. Tapi besar sekali dari Papua. Di kupas satu gitu bisa buat sekeluarga. Pisangnya besar sekali. Mau pohonnya pun juga raksasa tinggi. Nah itu beda tempat sama waktu bisa berbeda. Beda waktu semakin dulu semakin besar-besar orangnya dan seterusnya. Itu di dunia. Lalu bagaimana dengan di akhirat? Maka nama apa yang disebut, apakah itu delima, apakah itu inap, anggur dan seterusnya, itu hanya supaya orang paham. Tapi persisnya seperti apa, wallahu a'lam bissawab. Nah, kembali ke sini, karena tadi disebut rumusnya, kaidahnya secara umum dalam hadits qudsi, aku persiapkan untuk hamba-hambaku apa yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, terbetik dalam hati manapun. Kalau sudah begitu ya berarti nikmat di sana itu luar biasa. Belum pernah kita melihat buah seperti apapun enaknya di sana yang terenak. Yeah. Wanita tercantik seperti apapun di sana yang paling. Maka kita takjub, jazakallahu khairan, ada seorang ya, teman kita dulu anaknya nikah dikasih hadiah. Mantunya dikasih hadiah. Tak buku namanya Engkau Bukan Bidadari. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Itu masya Allah. Ya. Itu mengingatkan seorang suami dan mengingatkan seorang istri. Seperti apapun engkau mencari tipe wanita cantik, istrimu bukan bidadari. Gak akan bakal sempurna. Kalaupun cantik-cantiknya ya akan ada bosannya, akan ada kurangnya ini itu. Begitu pula si istri. Nyadari ya. Jangan dia merasa yang segalanya atau yang seterusnya. Dan kalau dia tidak menunaikan hak suaminya, bidadari-bidadari jannah akan membela suaminya, cemburu kepada. Dan beberapa hal yang semisal ini ya. Nikmat-nikmat di jannah ya. Ini sesuatu yang sudah semestinya menjadi cita-cita kita semua kaum mukminin muslimin. Wabillahi taufik. Kemudian disebutkan wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ya. Dan juga tempat-tempat tinggal yang baik di surga-surga adn. Kebun-kebun jannah adn. Ai jama'at kullu thayyibin min 'uluwin wa irtifa'in wa husni bina'in wa zakhrafatin. Ya, di mana tempat-tempat tinggal yang baik di jannah adn itu mengumpulkan segala macam kebaikan. Baik dari sisi bangunan, bangunan lebih bagus mana, pendek atau tinggi? Tinggi, itu tingginya. Tinggi. Wartifa tinggi ya, dan husni bina bagus bangunannya, wa zakhrafah dan mewah. Itu istana dan kamar-kamar serta tempat tinggalnya penghuni jannah. Dan suatu yang tinggi itu dia semakin tinggi semakin besar nikmatnya, dan begitu pula besar kedudukan, dan itu imbalan dengan amalan yang besar pula. Firdaus al-A'la, Firdaus disebut yang tertinggi. Dan sebagaimana kita sering sebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan di Hadiyul Arwah bahwa jannah itu pada rumah-rumahnya dan posisi yang paling tinggi adalah yang paling tengah dan paling tinggi seperti bola setengah lingkaran, sehingga yang jannah Firdaus paling center, paling tengah sekaligus paling tinggi. Biasanya kalau rumah di atas itu kan bisa lihat bawah, pemandangan dan berbagai macam. Ya, dan itu bukan hanya untuk para nabi. Ya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sahabat minta ya Rasulullah, ya ketika ditanya, kalau enggak salah Tsauban ya. Seingat saya, engkau minta apa? Dia sudah meladeni nabi, melayani nabi, nabi membalas. Engkau pengen apa? Ya. As'alu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya ingin bisa bersamaan dari jannah ya Rasulullah. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menegaskan, "Awa ghairu dzalik?" Apa enggak, apa bukan yang lain? Mungkin kau pengen yang lain. Mahya ila dzalik, tidak ada kecuali itu ya Nabi. Ya, idzan a'inni bi katsrati sujud. Kalau begitu, bantu aku dengan banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak sholat. Karena yang namanya sujud itu dalam al-Islam disebutkan Syekhul Islam Taimiyah itu hanya 4. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud dalam sholat dan tilawah. Hanya ada 4. Tidak ada sujud yang ke-5-nya. Maka tidak disyariatkan sujud, hanya tidak ada sholat-sholat apa, sholat-sholat apapun, maka yang demikian itu tetap adanya pada adalah sujudnya, ya. Yang ada pada sujudnya saja. Ya. Adapun tidak ada sebab, bukan sujud syukur, bukan tilawah atau yang lainnya, maka tidak disyariatkan sujud-sujud yang lain. Maka yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan para ulama, "A'inni bi kasrati sujud," bantulah aku dengan banyak-banyak sujud, yakni banyak salat sunnah. Baik. Sehingga di situ menunjukkan bahwa bisa. Tersebab dan upaya usaha sahabat tadi ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk tidak berputus asa, berputus harapan. Seberapapun kita memandang banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita, tapi kalau Allah menghendaki segala sesuatunya bisa terjadi. Dan disebutkan la ya'asu mirauhillah illa qaumud dalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia kaum yang tersesat. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh dan mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tetap mereka berdoa, tidak tanggung-tanggung meminta jannah, tetapi sallallahu al-firdaus al-a'la, mintalah yaitu firdaus yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini disebut tempat-tempat tinggal yang baik di Jannah Aden. Ya, itu dengan bangunannya yang mewah, megah dan indah. Hatta inna ahlal ghuraf min ahlil illiyin yatara'ahum ahlul jannah kama yutara'a al-kawkabu durri fil ufuqi syarqi awil ghardi. Ini sudah kita baca pekan lalu, belum ya? Sampai-sampai penghuni rumah-rumah ya dari kalangan ahlul illiyin yang tinggi di jannah sana, mereka demikian pula dapat saling melihat ahlu jannah kama yutara'a al-kawkabu durri fil ufuqi syarqi awil ghardi, sebagaimana seorang dapat melihat dan terlihatnya bintang atau planet yang bersinar di ufuk barat ataupun timur. Ya, namanya bintang atau yang seterusnya bisa terlihat. Hatta inna bina al-jannah ba'duhu min labinin zahabin wa ba'duhu min labinin fiddah. Dan ada pun bangunan jannah, sebagiannya ada yang dari bata dari emas, sebagiannya ada yang dari bata dari perak. Wa qiyamuha min al-lu'lu' wal marjan. Dan tenda-tendanya demikian berserakan padanya butir-butir mutiara dan marjan, intan dan mutiara. Wa ba'du al-manazil min az-zumrud wal jawahir al-mulawwanah bi ahsanil alwan. Dan sebagian tempat tinggal dari zamrud, ya. Dan sebagian yang lain dari perhiasan yang berwarna-warni dengan sebaik-baik warna. Hatta innaha min safaiha yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sampai saking beningnya dapat terlihat luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Wa fiha min at-tayyib wal husn ma la ya'ti alaihi wasful wasifin. Di dalam jannah terdapat berbagai kebaikan dan keindahan yang tidak dapat disifati oleh orang yang mensifati manapun. Ya, pemandangan misal yang pernah terindah di pantai putih, di air laut yang dangkal dan bening, ya, dengan ombak yang pas, tidak besar dan seterusnya, dan berbagai keindahan, ataukah itu kebun, apakah itu pantai, ataukah itu laut, pemandangan seindah apapun di dunia, maka di jannah jauh daripada tersebut indahnya. Wala khatara ala qalbi ahadin minal alamin, dan belum pernah terbetik pada kalbu seorang pun dari alam ini. La yumkinu an yudrikuhu hatta yarau, mereka tidak mungkin meliputnya sampai mereka menyaksikannya sendiri. Wa yatamadda'u bihusnihi, dan mereka pun merasakan berbagai kenikmatan dengan merasakan indahnya. Wa taqarrabi a'yunuhum, yang menyejukkan pandangan mata mereka. Fa fi tilkal halah laula annallaha khalaqa ahlul jannah wa ansha'ahum nasy'atan kamilatan la taqbalul adam la ausyaka an yamutu minal farah. Dalam kondisi seperti itu, seandainya saja bukan karena Allah yang sudah menciptakan penghuni jannah, menghidupkan dan membangkitkan mereka dengan kebangkitan yang sempurna, yang tidak menerima ketiadaan, yang tidak menerima kematian. Fisik mereka, kehidupan mereka tidak bisa tertimpa kematian. Dan ini keyakinan Ahlussunnah. Abadul abad, selama-lamanya abadi. Allah bangkitkan mereka dengan keabadian. Seandainya bukan karena Allah siapkan tubuh mereka, fisik mereka, roh mereka yang abadi, pasti hampir-hampir mereka mati karena saking bahagianya. Ini disebutkan Syekh Sa'di, la'u syaka'an yamutu minal farah. Ya, manusia itu ada yang tiba-tiba shock, ya, jantungnya berhenti karena saking takutnya, deg-degan, berhenti jantungnya. Ada yang saking takutnya sesuatu, ya, cemas, akhirnya pingsan dan bablas mati. Dan ada yang demikian saking senang dan bahagianya dia pun mati. Dan ada di dunia manusia yang mati dengan pasangannya baru menikah, ada yang mati dengan berbagai macam. Seandainya bukan karena Allah siapkan tubuh mereka ahli jannah itu siap menghadapi berbagai kondisi dan abadi, ya, hampir-hampir mereka itu mati karena saking bahagianya, ya, kebahagiaan yang, ya, berluap-luap, yang meluap-luap di apa yang mereka rasakan di sana, ya, dari berbagai macam bentuk kenikmatan yang mereka rasakan, mereka lihat, mereka sentuh dan berbagai macam. Subhana man la yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaih, maka maha suci Allah yang tidak ada seorang pun yang bisa menghitung-hitung, dari tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang dapat menghitung-hitung dan dapat mengutarakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah. Seberapa pun seseorang bisa 1 jam, 2 jam, 24 jam kalaupun mampu, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan abadi. Mungkin orang kerja sehari dapat gaji cukup untuk 2 hari, 3 hari misalnya. Ada yang bekerja full seminggu cukup untuk 1 bulan. Cukup untuk 2 tahun, 3 tahun nanti dan seterusnya. Manusia paling pol misalnya berapa? Enggak ada sampai 100 tahun sekarang, udah jarang sekali, ya. Maka itu untuk kehidupan yang abadi. Allah berikan nikmat berbagai macam. Sekarang saja coba seorang berikan air putih saja, ya, menyiapkan air putih untuk satu orang selama 20 tahun hidupnya, ya. Entah itu yang gratisan dia ngangsu atau dia nuangkan, nyiapkan pagi sore setiap hari 2 liter kali satu tahun berapa? Berapa hari? 300 hari. 300 hari 600 liter kali 20 tahun. Berapa liter? Entah dia ambil gratis atau dia bayari beli galon, entah yang 3.000 atau yang lebih. 20 tahun satu orang cuma untuk air putih. Lalu bagaimana ini dengan air susunya, zanjabil, air berbagai macam hidangan, minuman, dengan slokinya, dengan kemahnya, dengan tempat tidurnya, ya. Siapkan kasur spring bed untuk, bukan untuk 5 tahun garansi, ya, untuk seumur hidup. Ini berapa? 60 tahun, 50 tahun. Ya, rusak ganti, rusak ganti. Ini semuanya siapkanlah sunat Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapapun seseorang itu bisa beribadah sampai capek, sampai seorang itikaf 10 hari, ini kapan lebarannya gitu. Hari ke apa, tinggal 3 hari, 2 hari itu, masyaallah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala makanya memberikan nikmat di dunia sebelum di akhirat. Ya, kita detak jantung kita, nafas kita, ya subhanallah. Ya, satu organ saja, paru-paru itu, kita menghirup oksigen. Sebelum oksigen itu diedarkan di darah untuk mengalirkan darah dengan leukosit, trombositnya, dan untuk makanan sel-sel saraf dan berbagai macam. Ya. Itu masih harus diolah di jantung sebelum ke jantung, di paru. Harus dipisah mana oksigen, harus ada yang keluar jadi karbon dioksida. Paru-paru yang tidak berkembang, akhirnya oksigen masuk jadi karbon dioksida, tidak bisa keluar. Terus lama-kelamaan akhirnya lemah jantungnya, akhirnya ini itu kemana-mana dan berbagai macam. Itu baru satu organ, paru-paru, tidak berkembang. Bagaimana dengan jantung? Satu klepnya saja tidak bisa nutup, buka. Ini tidak akan bisa memompa darah dengan maksimal. Biliknya ada sebagian terbalik, ya, harus dioperasi di, subhanallah, ya, tidak ada order deal serumit apapun di mesin dan seterusnya, tidak ada seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala semuanya bekerja setiap hari. Kita tidur pun dia bekerja, ya, jantung kita dan berbagai di dunia. Maka seorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali, 1000 kali, enggak ada cukupnya. Maka kalau bisa masuk jannah, diampuni, betul-betul fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita enggak ada apa-apanya. Makanya itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma minkum min ahadin, ya, yadkhulul jannah illa bi rahmatin min Allah. Tidak ada yang masuk di jannah kecuali karena rahmat Allah. Wala anta ya Rasul, bukan karena Anda juga ya Rasul. Wala ana. Ya, tidak juga aku. Ya. Tidak bisa masuk kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tentu juga di sana dituntut dan dipersyaratkan oleh Allah, tidak bisa masuk jannah kalau bukan muslim, kalau bukan melakukan ini itu, ada. Tetapi seberapapun seorang muslim melakukan amal taat, ketahuilah rahmat Allah jauh lebih luas, fadilah Allah jauh lebih besar. Maka kalau kita dapat sesuatu, jangan pernah anggap pantas, karena kan saya memang sudah berhak dapat ini itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Apa yang kita diberi masih jauh lebih banyak daripada yang diambil. Itu ingat-ingat untuk kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di kalimat yang setelahnya, kata beliau, bal huwa kama adna ala nafsih. Allah yang sebagaimana Allah menyanjung terhadap dirinya sendiri. Kalau manusia makhluk seberapapun menyanjung, ya, belum bisa mensifati dan mencukupi. Allah sebagaimana apa yang Allah puji pada dirinya sendiri. Wa fauqa ma yuthni alaihi ahadun min khalqihi. Adapun makhluknya memuji Allah, maka Allah di atas itu semua. Allah Maha berilmu, Allah lebih dari itu. Allah Maha indah, Allah lebih indah dari yang dia sebutkan. Dan yang seterusnya. Wa tabarakal jalilul jamil. Allah yang Maha barakah dan Allah Maha mulia serta Maha indah. Allah jamil, yuhibbul jamal, dan menyukai yang indah-indah. Alladzi ansya'a daran na'im. Allah yang memunculkan negeri kenikmatan. jannah wa ja'ala fiha min al-jalal wal jamal ma yubhiru uqulal khalqi. Uqulal khalqi, Allah menjadikan di dalam jannah kemuliaan, keagungan, keindahan yang dapat yaitu mengacaukan atau tidak dapat terbayang oleh akal makhluk manapun. Wa ya'khudhu bi afidatihi, tidak dapat terbetik dengan fuad qalbu manapun. Qala Syekh Sa'd rahimahullahu taala fi tafsiri wa ta'ala man lahul hikmatu tammah. Ya, tadi disebutkan Allah yang telah menjadikan di dalam jannah negeri penuh nikmat, berbagai kemuliaan, keindahan yang dapat yubhiru uqulal khalq, yang dapat yaitu mengagumkan akal-akal makhluk, membuat akal itu betul-betul terheran-heran, ya, dan dapat betul-betul memikat fuad mereka, afidatuh. Ya, seorang melihat sesuatu kemudian langsung terpikat, terpesona, terperanjat, yaitu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja ketika Isra Mi'raj, beliau pernah diperlihatkan Sidratul Muntaha, pohon bidara yang disebut Muntaha itu di atas paling tinggi di sana. Dan itu ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Mata beliau itu ma zagha al-basar wa ma tagha, tidak kedip, tidak melihat ke yang lainnya, saking indahnya pohon itu. Ini baru pohon nih. Ya. Sidratul Muntaha di setelah lapis ketujuh, ya, pohon tertinggi yaitu Sidratul Muntaha dengan daunnya yang warna-warni dan berbagai macam cahayanya. Mazagal basar wa mata, pandangan beliau tidak noleh kemana-mana karena sesuatu yang sangat indahnya, enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak ke mana-mana, saking kagetnya indahnya itu Sidratul Muntaha. Ini di jannah seperti apa? Ini apa yang disebut? Namun Allah Subhanahu wa taala siapkan jasad dan rohani penghuni jannah itu siap mendapatkan nikmat, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, semua lewat keringat, abadi dan seterusnya, ya, berbagai macam, ya. Seandainya kalau orang di dunia lihat, ya, seperti apa? Mungkin enggak sanggup, enggak kuat. Sebagaimana pula kalau manusia di dunia melihat Allah pasti jatuh pingsan, seperti Nabi Musa alaihissalam belum melihat Allah, baru cahayanya, ya. Hari ini tampakkan engkau kepadaku ya Allah, baru sinarnya sedikit jatuh pingsan. Lantaroni, kata Allah, engkau enggak bakal bisa melihat aku. Namun keyakinan sunnah di jannah, bagi penghuni surga yang masuk jannah, mereka akan bisa melihat Allah karena tubuh mereka, kekuatan materi tubuh mereka sudah berbeda dengan tubuh ketika di dunia. Sebagaimana itu abadi, tidak menerima sakit, mati, dan bisa menahan melihat cahaya, penikmatan apapun. Tapi kembali ke sini, apa yang disebutkan oleh beliau, Allah memiliki al-hikmatu tamah, hikmah yang paling puncak. Alladzi min jumlatiha, yang termasuk bagian dari hikmah Allah yang puncak tersebut, annahu law ara al-ibada al-jannah wa nadharu ila ma fiha minan na'im lama takhallafa anha ahad. Seandainya Allah memperlihatkan jannah seperti apa kepada para hambanya, melihat apa yang ada di dalamnya berupa nikmat-nikmat, tentunya tidak bakal ada seorang pun yang ingin tertinggal darinya, ya, karena tahu dan iman dan tahu itu benar ada. Dan tentunya seandainya semua orang melihat jannah dan melihat enaknya, nikmatnya, indahnya, tidak bakal ada seorang pun yang yaitu bersantai-santai atau menyepelekan urusan masuk jannah. Mesti sangat pengin. Walama hannahumul aishu fi hadhihi dar al-munghisah al-mashub na'imuha bi alamiha wa farahuha bi tarahiha. Dan tidak bakal kehidupan ini membuat mereka nyaman mutlak. Ya, manusia kadang senang memang, tapi senyaman-nyamannya, sesenang-senangnya seorang mukmin, dia tidak ridho hanya cuman, artinya apa? Dapat nikmat di dunia, dengan pertaruhkan akhiratnya enggak dapat enggak apa-apalah. Seorang mukmin tidak demikian. Ya. Senyaman-nyamannya dia. Dia masih pengin dapat kenyamanan dia apa? Di jannah. Dan tidak ingin dia nyaman di dunia tapi besok sengsara di akhirat. Itu mukmin. Dan itu yang disebut dalam hadis ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir tapi seperti penjara seorang mukmin. Mau makan enak ya terbatas. Artinya ada makanan-makanan yang enggak boleh. Mereka apa saja dilahap. Mau menikah, mau ini, mau hubungan apa, ya harus yang halal. Yang ini enggak boleh, itu enggak boleh. Yang boleh ini. Seperti penjara. Tetapi mereka juga merasakan nikmat dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Makanya ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang qadhi, beliau naik kuda dengan pakaian kebesarannya, beliau kelihatan kehidupan nyaman, qadhi, hakim. Sementara seorang Yahudi dilewatinya di sampingnya, dia penjual minyak samin, belepotan dengan minyak, jual ini. Dia protes. Ya qadhi, bilang hakim, Al-Hafidz Ibnu Hajar dipanggil. Kenapa? Bagaimana ini? Nabi kalian mengatakan, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu surga ini, dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin, tapi surganya orang kafir. Sementara saya, katanya dunia surga bagi saya. Tapi saya kerja keras kuntang-panting, belepotan seperti ini, engkau enak-enak. Ya. Maka dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, susahmu seperti ini dibandingkan dengan susahmu di neraka, itu seperti surgamu. Kalau engkau mati di atas kekafiran, engkau tetap seperti ini. Susahmu sekarang ini itu bagaikan jannah ya, dibandingkan dengan siksaan di neraka. Dan senangnya saya sekarang di dunia dibandingkan dengan kesenangan jika aku masuk jannah, kesenanganku sekarang ini seperti dalam penjara. Orang di penjara kadang dikasih makan, lapar dikasih makan, senang. Tapi senang-senangnya tidak seperti orang makan di luar bebas. Begitu pula seorang mukmin, dunia dengan akhirat. Ya. Maka ketika senang jangan lupa diri, jangan ujub, jangan kibir, jangan lupa diri. Dan ketika susah, jangan berputus asa. Tabarakallahu fikum. Disebutkan wasumiyat al-jannah jannata 'adn li'anna ahlaha muqimuna fiha. La yakhrujuna minha abadan. Disebut jannah itu adn karena abadi, penghuninya tetap terus di dalamnya, tidak bakal keluar daripadanya seterusnya. Ini keyakinan Ahlussunnah. Tidak bakal kemudian ya fana atau habis atau ada lagi yang lainnya seperti keyakinan sebagian firqah ahlul bid'ah. Ahlussunnah lah. Abadi abadi. Wala yabghuna an haywala. Dan mereka pun tidak menginginkan pindah sedikit pun keluar dari jannah. Dzalika tawabul jazil wal ajrul jamil huwa al fawzul azim alladzi la fawza mithlahu fa hadza tawabul ukhrawi. Itulah balasan yang banyak dan ganjaran yang indah, keberuntungan, keberhasilan yang agung yang tidak ada keberhasilan yang semisal itu. Makanya Allah sebutkan keberuntungan tertinggi yang paling puncak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa disingkirkan, dibebaskan dari jilatan api neraka dan dia pun dimasukkan ke kebun jannahnya Allah, faqad faz. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah fawz, keberuntungan yang sesungguhnya. Fahadza thawabul ukhrawi, inilah balasan ukhrawi. Seperti dalam hadis ada seorang merasakan berbagai nikmat tapi di neraka dicelup satu kali celupan. Ia sebab musibah. Dicelupkan satu kali celupan di neraka, maka dia ditanya apakah dapat nikmat di dunia? Tidak. Lupa. Allah alam suat. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjut di kesempatan akan datang. Assalamualaikum taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.